Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن رجب رحمه الله وخرج النسائي بإسناد جيد عن أبي أمامة الباهلي أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dengan sanad yang jayid dari Abu Umamah Al-Bahili bahwasanya ada salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, araita rajulan ghaza yaltamisul ajr wa dzikr?" Bagaimana pendapat engkau tentang seseorang yang berperang dalam rangka mendapatkan gaji atau ingin disebut-sebut sebagai pahlawan, orang pemberani, orang hebat dan lain sebagainya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la syai'a lahu, maka dijawab oleh Rasulullah SAW, dia tidak mendapatkan apa-apa. Ada salah samarat, diulangi tiga kali. Kemudian jawab juga la syai'a lahu, jawabannya juga sama, dia enggak dapat apa-apa. Semakal kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbal minal amal." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima suatu amalan illa ma kana lahu khalisan, kecuali amalan tersebut ikhlas. Wa tughiya bihi wajhu, dan mengharapkan wajah Allah. Wa kharaja al-Hakim min hadis Ibn Abbas, dikeluarkan pula oleh Imam Hakim dari Ibn Abbas. Qala rajulun ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni aqiful mawqif uridu wajah Allah wa uridu an yura mawtini. Falam yurudda alai Rasulullah SAW syai'an. Wahai Rasulullah, sungguhnya aku ingin ikut berjihad. Uridu wajah Allah, yang aku harapkan, yang aku minta wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Wa uridu an yura mautini, aku juga ingin supaya dikenang jasaku. Sehingga tidak jawab pertanyaan itu, tidak jawab oleh Rasulullah SAW sampai turun ayat, faman kana yarjullah yarjul liqa rabbih falyamal amalan saliha. Faman kana yarju liqa rabbih, maka barang siapa yang berharap untuk berjumpa dengan Rabbnya, falyamal amalan saliha, maka hendaknya dia beramal dengan amalan yang saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, janganlah dia menyekutukan Allah sedikit pun. Wa mimman ruya anhu hadzal makna, dan dari yang meriwayatkan Semakna dengan ini wa annal amal, sesungguhnya amalan idza khalatahu syai'un minar riya, apabila dicampuri dengan riya, karena batilan maka amalan tersebut batil. Ta'ifatun minas salaf, kelompok dari kalangan salaf, minhum Ubadah, di antara mereka Ubadah bin Samit, Abu Darda, Al-Hasan, Sa'id bin Musayyab dan yang lainnya, yang meriwayatkan bahwasanya amalan kalau dicampuri dengan riya maka amalan tersebut batil. Wa fi marasil Qasim ibn Mukhaimirah, di dalam mursalnya Al-Qasim bin Mukhaimirah dari Nabi SAW bersabda, la yaqbalullah amalan fi mithqala habbati khardalin min riya. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima satu amalan sebiji zarrah pun dari riya. Wala na'rif an as-salaf fi hadha khilafan, dan kita tidak mengetahui khilaf di dalam masalah ini. Artinya sepakat salaf kalau suatu amalan dicampuri dengan riya maka akan sia-sia jadi batil. Fa'inkan fi khilaf an ba'd al-mutaakhirin, walaupun ada khilaf dari sebagian mutaakhirin. Fa'in khalata niyat al-jihad, misalnya niat ghair riya, misal akhdh al-ujrah lil-khidmah atau akhdh syai' min al-ghanimah at-tijarah, naqasa dzalika ajr jihadihim. Kalaulah seandainya seseorang berjihad dengan niatan, misal niat riya, bukan riya niatannya, tapi ingin dapat bayaran, misal jadi tentara bayaran, jihad-jihad tapi jadi tentara bayaran, misalkan, bagaimana nih yang seperti ini, ya, au akhadh syai'in minal ghanimah, atau dia mengambil sesuatu dari ghanimah atau rampasan perang, tijarah, atau karena ingin meraup keuntungan perdagangan, ya misalkan peluang perdagangan panah meningkat, ya diikut-ikutan jihad karena ada peluang jual beli panah, anak panah, pedang dan lain sebagainya, misalkan. Bagaimana ibadah yang seperti ini, jihad yang seperti ini, naqasa bidzalika ajru jihadihim, pahala jihadnya berkurang. Walam yabtul bil kuliyah, kan, tapi tidak batal secara keseluruhan. Wa fi sahih Muslim an Abdullah bin Amr an Nabi SAW in qala, innal ghuzata idza ghanimu ghanimatan ta'ajjalu bi thulutsai ajrihim fa in lam yaghnamu syai'an tamma lahum ajruhum. Sesungguhnya para mujahidin yang berperang, ini bukan mujahidin ISIS atau haram, ISIS itu adalah teroris, kalau ini dia berjihad berdasarkan perintah dari pemerintah yang sah. Ya, misalkan jihad melawan penjajah Belanda atau melawan Jepang atau Portugis, diperintahkan oleh Presiden Soekarno misalkan, nah itu termasuk jihad. Nah, itu dapat pahala. Sekarang permasalahan gini, innal ghuzat, kata Rasulullah SAW, sesungguhnya para mujahidin yang berperang itu, ketika mereka mendapatkan harta rampasan perang, dikasih jatahnya masing-masing, maka mereka sudah mendapatkan sepertiga dari pahalanya, sudah disegerakan. Fa'ilam yaghnamu syai'an, kalau mereka tidak mengambil ghanimah harta rampasan perang sedikit pun, tamma lahum ajruhum, maka pahala mereka sempurna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Waqad dzakarna fi ma madha hadits tadullu ala anna man arada bil jihadi aradan min ad-dunya anna lahu la ajra lahu. Sudah kita sebutkan kata Ibnu Rajab rahimahullah tentang hadis-hadis yang menunjukkan barang siapa yang berjihad dalam rangka dunia maka dia tidak mendapatkan pahala. Wa ya mahmulatun ala anna lam yakun lahu gharun fil jihad ila dunya. Ini maksudnya dia berjihad tidak ada niat lain kecuali memang dunia. Adapun misalkan dia berjihad tahu-tahu dapat misalkan pemberian yang dia tidak minta-minta, maka itu boleh karena bukan maksud tujuan dia berjihad, bukan maksudnya dunia, bukan, tapi dia mengharapkan wajah Allah, tapi Allah berikan rezeki baginya dan tidak ada niatan baginya untuk mendapatkan ghanimah atau dunia sedikit pun, tapi nah dunia mengikutinya. Fadalah basin, tidak mengapa. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin. Ada pengumuman bagi apa ikhwan yang ikut taklim atau tarawih di sini, diharapkan sebelum masuk musala masuk disinfektan dulu ya. Masuk disinfektan karena status COVID atau pandemik belum selesai, masih. Nah, jangan sampai seperti di